Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab wujubi غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفها باب نمبر 30 باب 30 yaitu wajibnya membasuh kencing dan yang lainnya dari najis-najis apabila terjadi di dalam masjid. Bahwasanya tanah menjadi suci disebabkan oleh air tanpa perlu untuk menggalinya. Ya, ini maksudnya bahwasanya apabila ada najis di masjid, maka wajib kita membersihkannya. Baik itu kencing maupun yang lainnya dari bentuk-bentuk najis. Dan bahwasanya tanah yang tadinya kena najis bisa menjadi suci dengan menyiramkan air ke tempat itu tanpa harus digali tempat tersebut atau dibuang tanahnya digali. Hadis nomor 657 wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Hammad wa huwa ibn Zaid an Thabit an Anas أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. Dengan sanadnya kepada Anas Malik bahwasanya ada seorang Arab, Arabi itu ada orang Arab pedalaman. Arabi huwa alladhi yaskunul badiyah, yaitu orang yang tinggal di badiyah, itu berarti di padang pasir, yang hidupnya pindah-pindah, ya, rumahnya di tenda-tenda, membawa kambing, nanti setelah itu pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Itu badiah. Ya, ini bisa dikatakan bagi kita ada pedalaman. Bala fil masjid. Dia kencing di masjid. Yani masjid dulu tidak ada karpet, tidak pakai keramik. Masjid dahulu tanah. Masjid Nabi. Maksudnya masjid ini adalah masjid Nabi. Di mana yang di luar, kondisi di luar dengan kondisi di dalam sama. Faqama ilaih ba'adul qawm. Ada sebagian orang bangkit dan mendatangi orang itu yang sedang kencing. Yani maksudnya ingin mencegah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu, biarkan dia." Ya, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Wala tuzrimuhu. Jangan putus atau jangan hentikan kencingnya. Ya, jangan di stop. Qal, lalu Anas mengatakan, falamma faragha, ketika dia setelah menyelesaikan kencingnya, da'a bidalwin min ma, Nabi minta didatangkan air dengan satu ember. Fasabbahu alaihi, lalu Nabi menuangkan air ke tempat bekas kencing yang dia kencing di tanah. Ini hadis pertama. Hadis kedua yaitu hadis 658. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدارواردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس ابن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية من في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. Dengan sanadnya juga kepada Anas bin Malik, dia menyebutkan bahwa ada orang Arab perdalaman bangkit berdiri pergi menuju pojok dari masjid. Jadi masih dalam masjid. Dilihat ini ada pojok. Fabala fiha. Lalu dia kencing di pojok tersebut. Fasaha bihin nas. Orang yang ada di sini, di dalam masjid teriak dia. Oi! Untuk apa? Mencegahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, da'uh, biarkan dia. Falamma faragha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhanubin fasubba ala baulihi. Setelah dia selesai, Nabi minta didatangkan dhanub. Dhanub itu adalah air yang penuh, air ember yang penuh dengan air. Lalu dituangkanlah ke bekas kencing. Di dalam hadis 659, haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Amr bin Yunus al-Hanafi qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala akhbarana Ishaq bin Abi Talhah qala حدثني أنس بن مالك wa huwa ammu Ishaq. Qala bainana bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id jaa'a 'arabiyyun. Kata Anas bin Malik, ketika kami di dalam masjid, tahu-taunya datang seorang Arab pedalaman. Ini ketika kami dalam masjid bersama Nabi, tahu-taunya datang orang Arab pedalaman. Faqama yabulu fil masjid. Lalu dia berdiri kencing di dalam masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah. Lalu sahabat-sahabat Nabi mengatakan, oi, menyegah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan, Rasulullah bersabda, la tuzrimuhu da'uh. Jangan kalian stop dia. Biarkan dia selesai. Fatarakuhu hatta ban. Nabi mereka membiarkannya sampai selesai kencing. Di sini hatta bal bukan hatta yabul. Ya, sampai dia telah selesai, telah kencing. Hatta inna rasulah, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ah. Kemudian Nabi memanggilnya. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, inna hadhihi al-masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluhu li syai'in min hadzal bawl wal qadar. Bahwasanya masjid-masjid ini tidaklah pantas, tidaklah boleh untuk sedikit pun dari kencing atau kotoran-kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qira'ati al-Qur'an. Maka tetapi masjid-masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah, untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amara rajulan min al-qaum fa ja'a bi dalwin min ma'in fa shannahu alayhi. Lalu Nabi memerintahkan seseorang dari kaum yang ada, dari jamaah yang ada. Lalu dia mendatang membawa satu ember dengan dari air. Shannahu alayhi, lalu dituangkan kepadanya. Jadi ini tiga hadis menjelaskan bagaimana orang yang mana dia kencing di masjid. Nah, apakah ketika dia kencing, mau kencing dibiarkan, tekan celana di situ gitu? Nah, tidak tahu ada orang yang mau apa inginnya. Taunya dia kencing. Lalu ketika ada orang yang melarangnya, Nabi melarang orangnya, bukan dianya yang kencing, yang sedang kencing. Kurang lebih kalau seandainya sekarang ada enggak orang kencing dalam masjid? Yang ada karpetnya, yang ada... Hah? Ada enggak kira-kira? Ada. Hah? Oh, berani pak, anak kecil, ya, anak kecil kencing. Nah, bagaimana sikap kita nih? Orang Arab pedalaman dia lihat masjid ini bas, nggak tahu dia fungsi masjid apa, dia anggap sama aja, apalagi dia agak menjauh, gitu kan? Ya, taruhlah anak ini misalkan di pojok sana dia kencing, ya. Ini kan satu apa ya, problem atau masalah jamaah atau masalah masyarakat. Bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, terutama kita pengurus masjid nih, kan kita. Dan jamaah itu juga. Tapi kita ambil lihat pelajaran yang ada di dalamnya. Hukum yang ada dalam bab ini adalah fi wa fihi itsbatu najasati baulil adami wa huwa mujma'un alaih. Dalam hadis ini menjelaskan atau menetapkan najisnya kencing manusia. Dan ini disepakati. Wala farqa bainal kabiri was-saghiri bi ijma'i man yu'taddu bihi. Tidak ada bedanya antara kencing orang dewasa dengan kencing anak kecil, bahwa kedua jenis kencing itu adalah najis. Dan ini ijma sepakat dari orang-orang yang diakui perkataannya. Lakinna baul as-saghir yakfi fihi an-nadh. Akan tetapi kencing anak kecil cukup dengan membersihkan. Membersihkan air. Kencing siapa nih? Kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali hanya susu. Kalau kencing anak perempuan yang baru mengkonsumsi susu gimana? Harus dibersihkan. Kencingnya sama dengan kencing nenek-nenek. Ya, dalam hukum apa? Hukum najisnya. Sama-sama harus dibersihkan. Tapi kalau seandainya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali hanya susu saja, baik itu susu ibunya atau susu kambing atau susu sapi, susu kaleng, susu formula atau apa, tapi baru hanya susu yang dikonsumsinya, maka hanya cukup dengan membersihkan. Ini juga menunjukkan bahwa perbedaan antara laki dengan perempuan itu memang semenjak dia lahir. Tidak bisa disamakan laki-laki dengan perempuan. Ya, ada beberapa poin yang mana laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda. Memperlakukan kencingnya, akikahnya, ya, dan yang lainnya. Kama sanwaddihuhu fil babil ati insyaallah ta'ala. Sebagaimana akan kita jelaskan pada bab berikutnya atau bab yang akan datang insyaallah. Di dalam hadis ini menunjukkan ihtiramul masjid, menghormati masjid. Wattanzihu 'anil aqdhar, dan membersihkan masjid itu dari kotoran-kotoran. Nah, ini bagi siapa yang mendatang masjid, hendaklah dia yastasyir, dia menyadari dan merasakan bahwasannya dia ketika masuk dalam masjid tidak sama dengan tempat yang lain. Hendaklah kita menghormati masjid. Di antara menghormati masjid adalah membersihkannya dari segala bentuk kotoran. Yang kedua, dalam bentuk menghormati masjid, kita adab-adab masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid atau sholat sebelum duduk apabila kita masuk masjid. Yang ketiga, annal arda tathuru bi sabbil ma'i 'alayha wa la yushtaratu hafruha. Wahada madhabuna wa madhab al-jumhur. Bahwasanya tanah itu atau bumi dia menjadi suci dengan menuangkan air ke tempat atau ke tanah itu. Dan tidak disyaratkan harus digali. Dan ini adalah pendapat mazhab kita. Dan mazhabnya mayoritas ulama, jumhur ulama. Wa qala Abu Hanifah rahimallahu taala, Abu Hanifah berpendapat la tathuru illa bihafriha, tidak akan bersih kecuali dengan menggalinya. Ya, dihilangkan berarti bekas tadi. Tapi yang laku oleh Nabi adalah menyiramkan air ke dalamnya. Maka dulu pernah yang kita bahas najis, masuknya najis ke air, datangnya air ke najis. Ya, berbeda datangnya najis ke air atau datangnya air ke najis. Datangnya najis ke air menjadikan air menjadi najis. Ya, datangnya air ke najis menjadikan najis suci. Ya, ketika kita mempelajari hadis, tidak boleh mencemplungkan tangan kita ke dalam tempat air wudu kecuali kita harus sucikan dulu, bersihkan dulu. Baik. Wa fihi anna ghasalat an-najasati at-tahirah. Ini menunjukkan bahwa pencucian najis itu adalah suci. Di dalam masalah ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Kepada beberapa pendapat, yang pertama ada mengatakan dia suci, ada mengatakan najis. Kemudian ada yang mengatakan dipisah antara dia terpisah atau tidak terpisah dan seterusnya. Baik. Di dalam hadis ini adalah sikap ar-rifqu bil jahil, berlemah lembut terhadap orang yang tidak tahu. Jadi ini jangan kita berlakukan orang yang datang ke masjid adalah orang alim semua. Tidak. Tapi hendaklah kita berlemah lembut kepada orang yang tidak tahu. Maka ini adalah sikap kita terhadap orang yang datang ke masjid. Hendaklah kita berlemah lembut. Wa ta'limuhu ma yulzimuhu, mengajarkan kepadanya apa yang seharusnya dia lakukan. Min ghairi ta'nif wala idza lam ya'ti bil mukhalafa istikhfafan aw inada, mengajarkan kepadanya apa yang seharusnya dia lakukan atau dia ketahui tanpa dengan sikap kasar dan tanpa menyakitinya apabila dia tidak melakukan sesuatu kesalahan dengan sengaja. Ada yang melakukan kesalahan istighfafan wa'inada, dia melakukan kesalahan itu dengan bersikap menganggap enteng, atau memang menunjukkan saya ini fulan, nah, gitu, keras kepala. Dinasihati, ya, tapi ya semakin memingkik, ya, menampakkan saya ini sefulan. Itu mu'anadah namanya. Atau menganggap enteng, meremehkan masjid. Nah, ini sikapnya lain lagi. Tapi orang jahil, maka hendaklah kita dengan lemah lembut. Orang Arab pedalaman, ya, yang dia adalah orang yang jauh dari ta'lim, maka boleh jadi dia melakukan hal-hal yang banyak dia tidak ketahui. Maka oleh karena itu sangat perlu sekali lemah lembut. Lemah lembut ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa la yanzi'u 'an syai'in illa shana." Tidaklah lemah lembut itu. Ar-rifqu, lemah lembut, pelan-pelan, jangan menyikapi gesa-gesa. Tidaklah lemah lembut itu kecuk pada sesuatu. Tidaklah ada lemah lembut itu pada sesuatu kecuali lemah lembut itu menghiasi sesuatu tadi. Tidaklah lemah lembut itu ada di diri si fulan kecuali lemah lembut itu menghiasi diri si fulan. Wala yanzi' an syai. Tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu illa syanahu, kecuali menjadikannya dia jelek. Ya. Kalau kita cari misalkan rumah, tidaklah rumah itu dicat, nah, kecuali cat itu menghiasinya. Tidaklah cat itu dikupas, kecuali menjadikan rumah itu menjadi jelek. Nah, begitu juga dengan lemah lembut. Lemah lembut itu, kata Nabi, semuanya adalah baik. Tidak ada yang jelek. Sehingga keberadaannya pada sesuatu menjadikan dia itu menjadi indah. Ketika lemah lembut itu tidak ada, menjadikan sesuatu itu menjadi jelek. Nah, sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang Arab pedalaman yang kencing adalah sikap yang sangat arif bijaksana, lemah lembut. Wafihi, di dalam hadis ini juga dikatakan, daf'u a'zami dararaini bihtimali akhaffihima. Di dalam Nabi mencegah sahabat. Sahabat mana yang dicegahnya? Yang menegur. Dalam hal ini ada satu prinsip, yaitu menghilangkan bahaya yang lebih besar dengan melakukan bahaya yang lebih ringan. Baik. Mana bahaya ini? Ya, disebabkan qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u, biarkan, kata Nabi. Qala ulama, ulama mengatakan, kana qaulu sallallahu alaihi wasallam, da'u. Perkataan Nabi mengatakan biarkan dia. Limaslahataini, ada dua kemaslahatan. ihdahuma, salah satu di antara kedua maslahatan, annahu law qata'a 'alaihi baulahu tadarrar. Kalau seandainya sedang kencing itu dia tahan kencingnya, dia stop, maka dia akan kemungkinan akan datang penyakit. Ya. Wa aslu tanjisi qad asa qad ahsan. Sementara najis itu sendiri sudah terjadi. Ya. Fakana ihtimalu ziyadatihi awla min iqa'i ad-darar bihi. Maka penambahan kencing, ya, pasti lebih terwujud daripada daripada kemungkinan datangnya bahaya. Nah, jadi kalau kita lihat begini, dilarang oleh Nabi untuk kencing. Dia sudah kencing. Dilarang oleh Nabi untuk memberhentikannya. Dia sudah kencing. Ketika dia memberhentikan kencingnya, boleh jadi akan muncul penyakit yang lain. Ya. Jadi bukannya Nabi membiarkan dia mau kencing. Misalkan kayak misalkan ada orang sudah apa? Kebelit misalkan. Alah, kencingnya situ ah. Tapi hal itu sudah terjadi, sudah terkencing dia. Karena sudah terkencing, langsung dicegah oleh sahabat. Berarti ketika mencegahnya, ya, akan terjadi ya pemberhentian. Kalau dia biarkan, Nabi membiarkannya, bertambah kencingnya di situ, kan gitu. Karena ini menyelesaikan. Wasani yang kedua, anna tanjis qad hasala fi juz'in yasirin min al-majlis. Kencing itu sudah terjadi hanya sebagian di masjid. Sebagian kecil di masjid, yakni setumpuk aja. Falau aqamuhu fi athna'i baulihi. Kalau seandainya mereka berdiri mencegahnya, ya, pada saat dia kencing, la tadajjasat thiyabuhu wa badanuhu thiyabuhu wa badanuhu wa mawadhu'u katsirun min al-masjid. Kalau dia cegah pada saat dia kencing, boleh jadi yang tadinya pakaiannya tidak kena, kaget dia kena pakaiannya. Mungkin kena badannya. Mungkin boleh jadi dia lari. Ya, karena dia sedang kencing. Akhirnya ya, akhirnya daripada tadi yang kena satu bisa berserakan, semakin sulit lagi. Ya. Ini kalau seandainya di masjid nih ada anak kencing dia. Ya, pas kita tahunya sedang kencing. Sudah biarin aja. Enggak perlu juga kita mengupat-ngupat bapaknya atau ibunya. Bapak, oh, enggak bawa pempes anaknya. Ya, pelah-pelah-pelah-pelah dari ujung, dari A sampai Z. Minimal sudah, ya, sudah selesai. Sudah, Pak, tolong bersihin karpet itu, Pak. Sudah selesai. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin muncul emosi kita. Ya, mungkin. Tapi lihat kebijaksanaan, lemah lembut. Saya terjadi pada anak saya, kepada Abdullah, tapi nggak kencing. Apa yang terjadi? Dia main, kalau di Arab Saudi waktu umurnya kurang dari 4 tahun, di depan imam itu ada tombol untuk mic luar dan mic dalam. Antara mic luar dan mic dalam nanti dibikin oleh orang itu lampu. Kalau hijau mic-nya dalam, kalau merah mic-nya luar. Datang dia, kita nih waktu mau sholat kipas angin gitu. Saya udah lihat ini bahaya nih, dia udah memperhatikan kipas angin. Pas kita sholat dua rakaat, ini sholat asar, maju dia ke depan. Kita sudah ngambil paling pojok, paling ujung dari ujung saf. Maju dia ke depan, pergi dekat imam. Dibuka, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kawan saya orang dari Mauritius, ya. Dia bilang dalam hatinya setelah sholat, dia bilang, ini Abdullah dibunuh orang kayak ini. Gitu. Karena sangat mengganggu sekali. Mau tasyahud terakhir, mungkin tahu juga dia. Datang di tempat saya, duduk dia. Akhirnya, imamnya, saya udah nunduk aja nih. Ya, datang imamnya. Dia bilang dekat saya, nanti kalau mau sholat, enggak usah bawa anak lagi ya. Nah, gitu dia. Bukan sungguh, kok anak saya kok? Nah, gitu kan. Maibu saya. Atau misalkan, dan senangnya. Enggak datang dia. Kalau antum memang anak antum seperti itu, ya antum menjaga kenyamanan sholat, ya enggak usahlah antum sholat. Berjamaah. Dan saya bilang kan, maaf, akhi, Syekh, saya bilang, saya ini bukan penduduk di RT di sini. Saya ada keperluan dengan kawan, pas datang adzan. Ya, saya masuk dan saya sudah mengantisipasi, tapi qadarullah terjadi seperti itu. Ya, baguslah lemah lembut. Nah, ini adalah lemah lembut, sikap yang baik. Tapi kalau misalkan merepet ke bla bla bla, pengurus dengan jamaah komplek. Ya. Kemudian anak dan mereka sudah kalau sudah tersinggung biasanya berdampak tidak baik. Nah, ini adalah sikap yang lemah lembut, hati yang lapang yang harus dimiliki oleh kita semua kaum muslimin pada umumnya, dan khususnya adalah pengurus masjid, karena memang masyarakat itu bermacam-macam dan beragam. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Di dalam hadis di dalam hadis di atas, ketika Nabi SAW menyebutkan setelah dia kencing, sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah pantas untuk sedikit pun dari kencing dan kotoran-kotoran. Ya. Akan tetapi ini hanya masjid adalah untuk berzikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Di sini adanya perlu pembersihan masjid, penjagaan masjid, pemeliharaan masjid. Ya, berarti masjid itu harus ada yang ngurusnya. Kalau tidak, maka masjid ini akan bisa kotor. Dan mengurus atau menjaga kebersihan masjid tidak hanya dibebankan kepada pengurus, tapi hendaklah semua kaum muslimin harus mengerti bahwa masjid harus dijaga. Ketika kita bawa anak-anak ke masjid, ya, kita yang harus bertanggung jawab atas kebersihan masjid, terutama dari makanan-makanan anak-anak kita. Ya, jangan kita mengatakan nanti kan ada pengurus masjid itu. Ya, ada garin yang akan menyapu. Tidak, kita bertanggung jawab. Ya, atau mau anak pempesnya berserakan di hammam, ini toilet. Ini juga, ini tanggung jawab kita pribadi. Mana rasa hormat kita ke masjid? Ya, karena dia adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Kalau seandainya kita bertamu ke rumah orang lain, lalu kita mengambil sikap seperti itu, maka orang akan mengatakan, ini orang yang enggak berterati. Ya. Buat kotoran aja di mana-mana. Apalagi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihuha 'anil aqdar wal qadha wal basaq ورفع الأصوات والخصومات والبيع الشراء وسائر العقود membersihkan atau mensucikan masjid-masjid ini dari seluruh kotoran, dari hal-hal yang tidak baik, termasuk dari ludah, maaf, ingus misalnya. Walaupun itu adalah suci, tapi kan tidak bagus terpandang. Nah, mengangkat-angkat suara, teriak-teriak ada masjid misalnya, ya. Wal khusumat, atau bertengkar dalam masjid, hendaklah kita sucikan, kita bersihkan masjid kita dari sikap-sikap itu. Wal bay' wa syira, dari jual beli, ya, kita jauhkan diri kita dari kita jauhkan masjid kita dari sikap jual beli kita. Wa sa'irul qut, seluruh transaksi-transaksi yang lain. Dan hal-hal yang semakna dengannya. Wa fi hadha al-fasl masail yanbaghi an adhkura atrafan minha mukhtasaran. Dalam permasalahan ini ada hal-hal yang banyak permasalahan, tapi mungkin sepantasnya disebutkan ada beberapa saja. Di antaranya telah sepakat kaum muslimin bahwasanya bolehnya orang yang punya hadas, yakni tidak suci, buang angin dia, dia boleh duduk di dalam masjid. Ya. Fa in kana julusuhu li ibadatin min i'tikaf aw qira'ati ilmin aw sama'i maw'izatin aw intizar salatin wa hanu dhalika kana mustahibban in lam yakun li shay'in min dhalika kana mubahan. Kalau seandainya duduknya di masjid untuk ibadah seperti i'tikaf atau untuk membaca ilmu, hadiri majlis ilmu juga, mendengar nasihat-nasihat atau pengajian, atau mendengar sholat, maka duduk di masjid menjadi mustahab, dianjurkan. Kalau seandainya duduknya hanya untuk sesuatu yang lain, maka itu boleh duduk di masjid. Ya. Yang kedua, yajuzun naumu indama indana fil masjid nassan alai syafi'i fil umm. Boleh tidur di dalam masjid. Ini menurut mazhab kami dan disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ini duduk tidur di masjid adalah boleh. Namun dia mengatakan rukhsa fil naumi fil masjid, rukhsa fi namu fil masjid Ibn Musayyib wa Hasan wa Atta wa Syafi'i. Dibolehkan tidur di masjid. Ini menurut pendapat Ibn Musayyib wa Hasan Atta dan Imam Syafi'i. Ibn Abbas mengatakan la tattakhidhu marqadan, jangan jadikan masjid itu sebagai tempat tidur. Nah, ini beda nih. Tidur dalam masjid boleh, tapi jangan dijadikan tempat tidur. Ya, kalau dijadikan tempat tidur berarti sengaja mendatangkan masjid untuk tidur di masjid. Tapi kalau seandainya dia sudah masjid kemudian tertidur, istirahat dia, ya, maka itu boleh. Tapi kalau jadikan rumah lo masjid itu dia, yang tidak ada tempat yang lain kecuali hanya di masjid dia tidur, ini enggak boleh kata Imam. Ya, Ibn Abbas. Baik. Yang ketiga, أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتعاذى الناس به فإنه مكروه. Setiap orang yang dihafal darinya ilmu, yakni maksudnya ulama, membolehkan berwudu di dalam masjid. Berwudu di dalam masjid, bukan berwudu di masjid. Karena ya WC masjid. Tapi kalau seandainya dia berwudu dalam masjid, kecuali dia berwudu di tempat yang membasahinya atau orang lain yang terganggu, maka ini kalau sempat dia yang lain juga basah atau yang lain juga terganggu oleh wudunya, ini tentu ini makruh oleh sebagian yang lain mengatakan begitu. Kemudian yang keempat, yukrahu idkhalul bahaim wal majanin wasubyan alladhi la yumayyizun al masjid lighairi hajat maqsuda. Dilarang memasukkan ke dalam masjid itu binatang ternak. Kok sampai binatang ternak nih? Ya, mungkin boleh jadi dahulu, kalau sekarang tentu tidak mungkin ya. Misalkan jadikannya masjid itu, dulu kan masjidnya di dalam dan di luar kan sama. Sama-sama tanah. Mau lewat dilewati membawa kambingnya ke dalam masjid gitu kan. Terus atau yang lain ya sapinya dibawa melewati masjid untuk pindah ke sana. Ya. Nah, ini dibenci atau dimakruhkan. Begitu juga membawa orang majanin, orang gila. Wasbiyan alladzi la yumayyizun al-masjid li ghairihi hajat maqsudah. Atau anak-anak yang belum bisa membedakan status masjid tanpa ada tujuan tertentu. Kalau ada tujuan tertentu, maka itu boleh. Tapi kalau enggak, asal bawa aja. Ya, sehingga anak-anak menjadi tidak bisa membedakan, kadang dia kencing mungkin atau yang lain. Ya. Tapi kalau ada tujuannya, Nabi SAW membawa anak-anak. Membawa Hasan dan Husain dalam kondisi mereka masih kecil. Ya. Sehingga pada saat Nabi sholat, keduanya duduk di atas punggungnya. Lama sekali Nabi sujud. Sehingga ada seorang sahabat mencigok Nabi. Mari Nabi lamu wanaka. Ya. Nabi SAW juga membawa cucunya, yaitu Umaymah. Dia gendong sedang sholat. Sholat apa? Sholat fardu, menjadi imam. Ya? Dia gendong. Maka ini menunjukkan kalau seandainya ada imam telah tetapkan anaknya tidak bisa ditinggal, pasti nyembawa, gendong dalam masjid dalam sedang sholat, maka itu enggak perlu diingkari. Nabi juga melakukan. Ya. Mungkin satu hal yang sangat aneh gitu. Akan tetapi itu Nabi telah melakukannya. Nabi melakukannya, ini menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan yang boleh. Ya. Kemudian kenapa tidak di makruh hukumnya kita membawa ini, bukan dilarang, ini makruh hukumnya. Ya. Karena tidak ada jaminan atau keamanan atau tidak ada keamanan atau jaminan terhadap najis yang mereka lakukan di dalam masjid. Wala yahrum, tidak haram membawa anak-anak, tidak haram. Ya. Tapi kita lihat maqasidnya tadi, tujuan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa 'ala al-ba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di atas untanya. Tapi kan ada tujuan. Ya. Wala yanfi hadha al-karaha li'annahu sallallahu alaihi wasallam Fa'ala dzalika bayanul jawaz. Dan ini bukan menghilangkan kemakruhan. Karena Nabi melakukan itu ingin menjelaskan ya, bahwa ini adalah boleh. Ya. Au liyadhhar li au liyadhhara liyaqtadi bihi wallahu alam, atau dia nampakkan untuk bisa dicontoh. Maka hikmah yang lain apa? Ketika dia tawaf di atas kendaraan, maka bisa dikiaskan, berarti orang yang tawaf tidak mesti dia yang berjalan langsung. Kalau begitu boleh tawaf ditandu, boleh tawaf di bawa gerobak. Baik, kalau tawaf pakai sepeda gimana? Hah? Kalau ada tempatnya tidak apa-apa. Baik, sekarang kalau tawaf itu apa namanya? Dataran tawaf itu dibikin eskalator berjalan. Eskalator, jadi kita masuk lalu dia menyergi. Mutar kita. Boleh atau tidak? Boleh. Ya kita kan kita enggak bergerak. Ya Nabi di atas unta bergerak enggak? Kan untanya bergerak. Sama dengan orang yang ditandu atau orang yang didorong. Ya, mana tahu mungkin ada ide setelah ini. Ya, tapi kita lihat usul asal permasalahan. Maksudnya Nabi tawaf di atas untanya. Ya. Baik. Yang kelima, yahrumu idkhal an-najasa ila al-masjid. Haram untuk memasukkan najis ke dalam masjid. Amma man 'ala badanihi najasatun fa in khafa tanjis al-masjid lam yajuz lahu dukhul. Wa in amina dzalika jaz. Adapun orang yang di tubuhnya ada najis, apabila dia khawatir mengakibatkan najisnya masjid, dia tidak boleh masuk. Tapi kalau seandainya dia menjamin terjaganya masjid dari najis, maka dia boleh masuk. Apa contohnya? Contoh orang punya luka yang mengalir darahnya. Ya, tetap ada darahnya. Kalau seandainya ini bisa menjaga di tidak terkenanya masjid, ya silakan. Boleh dia masuk. Di antaranya yang lain, yang keenam, yajuzul istilqa fil masjid, boleh berbaring di masjid. Ya, jadi tidak dilarang. Yakni menghilang-hilang penat, letih, lelah, lalu sedikit, ya, tidur atau menelentangkan badan itu boleh. Wa hazir rijl, menyilangkan atau mengangkat kaki kita, ya, atau mengunjurkan kaki dan yang lainnya itu boleh. Tashbikul asabi, memasukkan jari ke jari dalam masjid boleh, tapi yang enggak boleh itu menunggu salatnya. Karena menunggu salat sama dengan kita salat, maka tidak boleh tashbik. Tapi kalau setelah sholat boleh, ya, kita lakukan dalam masjid. Li hadis sahih al-masyhurah fi dzalika min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya hadis-hadis yang sahih yang masyhur yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istahabu istihbaban mu'akkada kansul masjid wa tawdhifihi. dianjurkan anjuran yang kuat untuk menyapu masjid dan membersihkan. Nah, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang masyhur dalam hal ini, ya, adanya seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ya. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini diberlakukan berbeda. Dan kita yang mengurusi masjid ini memang harus ya jauh dari sikap ego merebut masjid ya untuk kepentingan pribadi. Dan yang lain ada masjid-masjid tempat yang lain pengurus bercakap gara-gara apa? Gara-gara mungkin dananya gadang. Enggak, tujuan dari masjid adalah bagaimana kita jadikan itu tempat ibadah. Bagaimana masjid ini selalu kita berusaha penuh, maka tentu kita bisa memberikan layanan-layanan yang baik. Apa gunanya kita membangun masjid besar tapi jumlah jamaahnya sedikit? Percuma. Orang yang mewakafkan rugi, baik tanahnya atau bangunannya dan yang lain rugi. Maka ini harus dengan pengurusan masjidnya harus perlu dengan kesabaran sikap masyarakat lagi. Orang yang datang, jamaah yang datang beragam-ragam. Dan ini harus kita sikapi dengan berlapang dada. Karena kita ingin bagaimana orang itu senang datang ke masjid. Nabi SAW mengatakan, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang menyebabkan dia lari. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat di mana-mana masjid, ketika masjid itu betul-betul memperjuangkan, berusaha untuk menebarkan sunnah-sunnah Nabi, masjidnya ramai. Tapi kalau kajian-kajian kita seperti ini dilarang di satu masjid, ya orang akan lari. Ya, bersyukur. Dan ini adalah kalau kita bawa kepada bisnis dunia, kita harus pandai-pandai melihat strategi di dalam meletakkan harta kita yang menjadi investasi akhirat. Ya, dan alhamdulillah selama kajian-kajian sunnah itu tegak, insyaallah masjid itu akan ramai. Dan ini kita lihat khusus untuk masjid kita ini, Masjid Hakim, ya dari hari ke hari, kemudian dari tahun ke tahun, masjidnya yang tadinya adalah kecil, betul-betul orang yang mensyaratkan pembangunan pertamanya itu, dia minta bahwasanya masjid itu betul-betul dimanfaatkan untuk menegakkan sunnah. Ini amanatnya. Ya, dan ini harus kita jaga. Dan alhamdulillah hikmahnya banyak tersebar pengajian kita, kemudian jumlah semakin ramai Ramadannya, Masya Allah. Kalau terus ada sebagian dari urusan pribadi kita mungkin tidak tersampaikan, ya udah kita berlapang dada dengan tujuan bagaimana masjid ini bisa terjaga jamaahnya dan fungsinya. Dan inilah yang akan kita bawa ke akhirat. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang berkontribusi untuk bangunan masjid, baik itu pemilik tanahnya atau pemilik bangunannya, diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua orang yang berkontribusi, pikirannya ya, usahanya untuk mensukseskan semuanya, ini adalah pahala yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menambah beratnya timbangan akhirat kita. Dan tentu kita sama-sama menjaga Jangan apa yang telah kita lakukan ya bisa habis, kan rugi kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau batalkan. Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebut kebaikan ya dan adha. Adha itu adalah mengganggu. Jadi ini kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.